rukuklah bersama orang-orang yang ruku, ay sallu ma'al musallin, yaitu maksudnya salatlah bersama orang-orang yang salat. Fa fihi al-amru bil jama'ati lis-salati wa wujubiha, dan di dalamnya terdapat perintah untuk berjamaah ketika mengerjakan salat dan kewajiban mengerjakan jamaah tersebut. Jadi hukumnya lebih tepatnya adalah wajib. Kalau seandainya kita ingin membaca perkataan-perkataan para ulama-ulama fikih tentang hukum sholat berjamaah, maka terjadi ada empat pendapat minimal dalam hukum sholat berjamaah. Pendapat yang pertama yaitu pendapat yang paling keras dalam permasalahan ini, yaitu yang mengatakan bahwasanya sholat berjamaah adalah fardhu ain dan syarat sahnya sholat. Kalau fardhu ain berarti wajib dikerjakan oleh setiap muslim laki-laki baligh dan berakal. Dan syarat sahnya sholat berarti jika dia sholat sendirian tanpa ada uzur syar'i, maka tidak sah sholatnya. Dan ini pendapatnya Imam Ibnu Hazm, kemudian juga ada sedikit dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian pendapat yang kedua yang turun dari itu adalah pendapat yang menyatakan fardhu ain. Artinya fardhu ain bahwa salat berjamaah wajib hukumnya bagi laki-laki yang baligh berakal dan mukim. Fardhu ain. Berarti yang meninggalkan, berarti dia meninggalkan fardhu ain, sesuatu yang diwajibkan, dan apabila ditinggalkan maka dia berdosa. Dan dalilnya banyak sekali akan hal ini. Dan ini adalah pendapatnya Imam Ahmad dan juga Imam Abu Hanifah, atau lebih tepatnya pendapatnya mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Kemudian pendapat yang ketiga yang lebih turun daripada itu juga, yaitu bahwa salat sunnah, salat berjamaah hukumnya fardhu kifayah. Fardhu kifayah. Arti fardhu kifayah adalah apabila diwajibkan salat berjamaah di masjid bagi laki-laki muslim baligh berakal mukim. Tetapi jika sebagian dari kaum muslim sudah mengerjakannya di masjid itu, maka untuk sebagian yang lain sudah gugur kewajibannya. Ya, ini namanya fardhu kifayah, dan ini adalah pendapat yang masyhur dari mazhab Syafi'i. Pendapat yang masyhur dari mazhab Syafi'i. Pendapat yang keempat yaitu pendapat yang menyatakan bahwa salat berjamaah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Artinya amalan yang diperintahkan untuk mengerjakannya, tetapi amalannya bersifat hanya anjuran yang sangat ditekankan, yang apabila ditinggalkan tidak berdosa. Ini adalah pendapatnya mazhab Imam Malik atau mazhab Maliki. Ya, nah, ini empat pendapat yang disebutkan oleh para ulama. Sebagian saya lihat nulis, sebagian tidak. Kalau yang nulis itu berarti suka kepada disiplin ilmu fikih. Kalau disiplin ilmu fikih itu, ya, mereka seperti itu belajarnya. Itu bedanya dengan ilmu hadis, disiplin ilmu hadis. Kita dulu kuliah agak ada sedikit apa? Canda-candaan lah antara fakultas dengan fakultas. Kalau fakultas hadis mengatakan kepada fakultas fikih, kalian tuh cuma tahu perkataan-perkataan ulama, dalilnya enggak tahu. Itu kan tadi enggak cuma perkataan ulama toh? Ya, klasifikasi dari perkataan ulama, dan mereka hafal itu. Permasalahan ini, misalkan permasalahan mengucapkan basmalah dalam Al-Fatihah. Ya, pendapat yang pertama, pendapatnya mengatakan wajib. Ini mazhabnya ini. Pendapat yang kedua, pendapat yang pokoknya seperti itu. Ya, itu namanya disiplin ilmu fikih. Kata orang yang di fakultas hadis, kalian cuma ngafal perkataan-perkataan ulama dan itu bukan dalil. Ya. Kemudian kata yang ulama hadis juga atau yang fakultas hadis, kalian itu sering di dalam permasalahan fikih berdalil dengan hadis-hadis yang ternyata kalau diteliti hadisnya lemah, bahkan tidak sedikit palsu. Fakultas fikih menyerang, lebih baik kami daripada kalian. Kalian cuma menghafal hadis tok. Tahu hadis ini lemah, tahu hadis ini sahih, tapi tidak memahaminya. Makanya ulama empat dari imam mazhab yang empat tersebut yang mengumpulkan dua ilmu ini, ilmu hadis dengan ilmu fikih, ya, tidak semua. Imam Abu Hanifah lebih banyak kepada pemahaman, dan pemahamannya lebih banyak kepada dalil-dalil akli. Imam Malik lebih condong kepada hadis, makanya beliau mempunyai kitab Muwatta. Ya, Imam Asy-Syafi'i mengumpulkan dua ini. Ya, tetapi tetap lebih condong kepada fikihnya meskipun mengumpulkan dua-duanya. Fikihnya, pemahaman terhadap hadisnya, dan beliau konsen terhadap sahih dan atau tidaknya hadis, akan tetapi tidak seperti Imam Ahmad. Imam Ahmad dua-duanya mengumpulkan. Ya, yaitu mengumpulkan pemahaman terhadap hadis, kemudian tingkat kesahihan terhadap hadis. Jadi masing-masing pada waktu itu di antara kita yang fakultas fikih mereka bergumam seperti itu, yang fakultas hadis bergumam juga seperti itu. Yang jelas para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah perkataan ulama tentang mazhab ulama tentang hukum salat berjamaah. Ada berapa tadi? Ada empat. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, "Wa fihi anna ar-ruku'a ruknun min arkanis shalah, li'annahu 'abbara 'anis salati birruku'." Nah, ini penting ini. Ini masalah fikih. Dan di dalamnya terdapat bahwa ruku' adalah rukun dari rukun-rukun salat. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan tentang salat dengan rukuk. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perihal salat dan disebutkan dalam kata rukuk. Ini menunjukkan rukuk adalah rukun salat. Rukun itu adalah sesuatu bagian yang terpenting dalam sesuatu tersebut, yang tidak terjadi sesuatu tersebut tanpa rukun. Saya ulangi, rukun adalah sesuatu yang merupakan, atau lebih tepatnya, lebih enaknya, sisi yang paling kuat dalam sesuatu tersebut. Sisi yang paling kuat dalam sesuatu tersebut yang tidak terjadi sesuatu itu tanpa sisi ini. Yang tidak terjadi atau tidak ada sesuatu tersebut tanpa sisi ini. Itu namanya rukun. Ya. Nah, kalau dikatakan ruku' adalah rukun sholat, berarti orang sholat tanpa ruku maka tidak ada sholatnya, tidak sah sholatnya. Makanya kalau seandainya ada orang, ya, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar, langsung sujud. Jar makmum di belakang, subhanallah. Sebelah sana, subhanallah. Bagaimana yang dia kerjakan? Kalau seandainya imam tersebut sudah keburu sujud, ya, maka pada saat itu dia tidak bisa bangun. Tetapi kalau masih belum sampai, Allah, si makmum sudah tanggap duluan, subhanallah, dia cepat-cepat bangun untuk ruku. Tapi kalau seandainya si imamnya sudah sampai ke sujud, maka teruskan, dia sujud lagi, dia duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi, kemudian bangun lagi. Tapi rakaat itu tidak dianggap, dianggap tidak ada. Berarti kembali kepada rakaat pertama kalau dia rakaatnya pertama. Kenapa? Karena dia meninggalkan salah satu apa? Rukun. Nah itu rukun. Yang apabila ditinggalkan tidak ada sesuatu tersebut. Sisi yang paling penting dalam sesuatu, yang apabila ditinggalkan sesuatu itu tidak akan ada. Contoh, sholat, salah satu rukun dari nikah adalah ijab kabul. Yaitu, saya nikahkan si fulan, saya terima nikahnya. Kalau tidak ada itu, tidak ada apa? Tidak ada nikah. Nah, seperti itu. Ya, paham sekarang? Dan itu tidak bisa ditambal dengan sujud sahwi. Yang ketinggalan rukun tidak dapat ditambah dengan sujud sahwi. Ya. Tetapi dianggap rakaatnya tidak ada. Dianggap rakaatnya apa? Tidak ada. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa at-ta'biru 'anil ibadati bi juz'iha yadullu 'ala fardhiyyatihi fiha. Dan pengungkapan tentang sebuah ibadah dengan bagian dari ibadah tersebut menunjukkan bahwasanya bagian dari ibadah tersebut adalah termasuk hal yang wajib di dalamnya. Jadi Allah mengungkapkan tentang sholat dengan ruku. Di sini kan warka'u ma'ar raki'in. Ruku'lah bersama orang-orang yang ruku. Ini menunjukkan bahwasanya maksudnya adalah sholatlah bersama orang-orang yang sholat. Nah, Allah menggambarkan sholat dengan ruku, menggambarkan ibadah sholat dengan bagian dari ibadah tersebut, menunjukkan bagian ibadah tersebut adalah merupakan bagian yang terpenting, yaitu rukun tersebut, ruku' tersebut bagian yang terpenting. Baik, kita baca sekarang ayat yang ke-44. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Artinya, dan apakah kalian wahai Bani Israel ini? Pembicaraan masih kepada siapa? Kepada Bani Israel. Apakah kalian wahai Bani Israel memerintahkan manusia untuk berbuat kebaikan sedangkan kalian lupa terhadap diri kalian? Padahal kalian orang-orang yang membaca Alkitab yaitu Taurat dan Injil. Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak berpikir? Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah, kalau seandainya kita perhatikan dari mulai ayat ke-40 sampai sekarang, ayat 44, berarti banyak sekali kebiasaan-kebiasaan orang Bani Israel, Ahlul Kitab yang melenceng dari ajaran Nabi Ya'qub, ya, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Isa. Di antaranya, yaitu yang pertama, mereka lupa nikmat Allah. Yang kedua, mereka tidak beriman kepada Al-Quran. Ini kebiasaan-kebiasaan Bani Israel yang kita ambil konklusinya dari mulai ayat ke-40. Silahkan dicatat kebiasaan-kebiasaan buruk Bani Israel. Yang pertama, yaitu lupa nikmat Allah. Maka diperintahkan untuk mengingat nikmat. Lupa nikmat Allah. Yang kedua, yaitu tidak menunaikan janji. Mudah-mudahan dengan ini kita akhirnya sadar agar tidak mengikuti Bani Israel ataupun tidak mengikuti kaum Yahudi dan Nasrani. Ini kebiasaan-kebiasaan mereka. Tidak ingat nikmat atau lupa nikmat. Yang kedua, tidak menunaikan janji. Yang ketiga, tidak beriman kepada Al-Quran yang membenarkan kitab-kitab mereka. Yang keempat, membeli ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, yaitu menjual lebih tepatnya ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Untuk kepentingan dunia, mereka jual ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang keempat. Yang kelima, mencampurkan kebenaran dengan kebatilan. Yang keenam, menyembunyikan kebenaran, padahal dia mengetahuinya. Ini yang keenam, menyembunyikan kebenaran padahal dia mengetahuinya. Yang ketujuh, tidak mendirikan sholat, tidak membayar zakat. Tujuh dan delapan. Tidak membayar, mendirikan sholat, tidak membayar zakat. Tujuh dan delapan. Yang kesembilan, tidak sholat berjamaah. Tidak sholat berjamaah. Yang kesepuluh, yang kita baca sekarang ini, ya, yaitu memerintahkan manusia kepada kebaikan, tapi lupa dirinya sendiri tidak mengamalkan kebaikan tersebut. Kata orang sekarang, omdo. Apa arti omdo, Pak? Omong doang, bicara saja tanpa mengamalkan, ya, bicara saja tanpa mengamalkan. Padahal mereka membaca Alkitab, ya, membaca ajaran-ajaran yang ada pada mereka. Ada berapa semuanya? 10, ya. Saya ulangi, mungkin ada yang ketinggalan. Lupa nikmat, tidak menepati janji, tidak beriman kepada Al-Quran, menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, menyampurkan kebenaran dengan kebatilan, menyembunyikan kebenaran meskipun dia mengetahuinya, tidak mendirikan sholat, tidak membayar zakat, tidak sholat berjamaah. 9 sudah itu ya. Yang ke-10 berarti cuma memerintah, tidak mengamalkan. Cuma memerintahkan, tidak mengamalkan. Baik, kita baca tafsirannya yang disebutkan oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Ata'muruna an-nasa bil birri ay bil iman wal khair. Wahai Bani Israel, apakah kalian memerintahkan manusia dengan al-bir? Ya, memerintahkan manusia untuk mengerjakan al-bir. Di sini al-bir diartikan dengan iman dan dengan kebaikan. Wa tansawna anfusakum, dan kalian lupa terhadap diri kalian. Ai tatrukunaha an amriha bidzalik, yaitu maksudnya kalian meninggalkan perintah itu, ya, seakan-akan kalian cuma berbicara saja tetapi tidak mengerjakannya. Wal hal wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun, padahal keadaannya kalian orang-orang yang membaca Alkitab, dan maka apakah kalian tidak berfikir? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa asmal aqlu aqlan li'annahu yaqilu bihi ma yanfa'uhu minal khair. Nah, ini perhatikan. Ini salah satu Syekh sekarang mengungkap salah satu metodologi Islam dalam meletakkan akal. Batasan akal itu sampai mana? Ya, batasan akal untuk memahami Al-Quran dan Sunnah itu sampai mana? Perhatikan, beliau mengatakan, dan akal dinamakan akal karena dengannya seseorang bisa memahami dari kebaikan. Wa yan'aqilu bihi amma yadhurruhu, dan seseorang akhirnya bisa memahami mana yang buruk untuk dirinya. Ini fungsi akal yang pertama. Ya, catat baik-baik, Dalam ayat ini Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di menyebutkan fungsi akal yang pertama, yaitu bisa memilih mana yang baik untuk dirinya dan mana yang buruk untuk dirinya. Itu dengan akal. Ya, fungsi akal yang pertama dalam Islam adalah memilih mana yang baik untuk dirinya dan mana yang buruk untuk dirinya. Wa dzalika annal aqla yahussu sahibahu an yakuna awwala fa'ilin lima ya'muruhu bihi. Nah, kemudian kata Syekh, kenapa rahasia? Coba perhatikan ya ayatnya, saya bacakan. Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab. Afala taqilun? Apakah kalian wahai Bani Israel memerintahkan manusia kepada kebaikan, tetapi kalian lupa terhadap diri kalian padahal kalian membaca Alkitab, keterangan-keterangan. Afala taqilun? Lah, kenapa dikaitkan dengan akal? Apakah kalian tidak berakal? Apakah kalian tidak mengakalinya? Nah, ini pengaitan dengan akal, dengan hanya mengungkapkan sesuatu, memerintahkan sesuatu tanpa mengamalkan, apa faedahnya? Paham maksud saya? Ya. Allah mengaitkan, hanya memerintahkan, tidak mengamalkan, diakhiri oleh Allah dengan afala ta'qilun, apakah kalian tidak mengakalinya, tidak memahaminya? Apa hubungan akal dengan cuma ngomong doang? Paham maksud saya? Apa hubungan akal dengan cuma berbicara saja tanpa mengamalkan? Paham maksudnya? Ya. Yang ingin saya sampaikan, paham ya? Jadi Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini agak kita harus memahaminya benar-benar karena tidak ada hubungan yang jelas begitu. Coba perhatikan. Ayatnya berbunyi, wahai kalian Bani Israel, apakah kalian hanya memerintahkan manusia kepada kebaikan, tapi kalian tidak mengerjakannya, padahal kebaikan itu kalian ketahui. Kemudian Allah akhiri ayat ini apa? Afala taqilun. Apakah kalian tidak mengamalkannya? Nah, apa kolerasinya? Apa hubungannya antara apakah kalian tidak mengakalinya dengan cuma menyeru kepada kebaikan tanpa mengamalkan? Paham maksudnya? Paham permasalahannya sekarang? Nah, ini jawabannya dari Syekh. Permasalahannya itu jawabannya dari Syekh. Wa dzalika annal aqla yahussu sahibahu an yakuna awwala fa'in lima ya'muru bihi. Yang demikian itu karena akal adalah memerintahkan pelakunya untuk mengerjakan sesuatu yang paling pertama dia perintahkan kepada orang lain. Akal memerintahkan itu. Kalau Anda mengerjakan, Anda memerintahkan, maka semestinya menurut akal kita, kita dulu mengerjakannya baru apa? Orang lain. Kan seperti itu. Nah, lihat luar biasanya pemahaman para ulama. Jadi, apa hubungan afala ta'qilun dengan ayat sebelumnya yang cuma sekedar menyeru tanpa mengamalkan, dikaitkan dengan akal? Karena akal ya akan memerintahkan kepada pemilik akal bahwa jika kamu menyeru, semestinya kamu mengerjakannya. Paham Pak ya? Bisa dipahami sampai sini? Baik. Kemudian wa awwalu tarikin lima yunha anu. Dan dengan akal dia akan meninggalkan apa yang dia cegah untuk orang lain. Kan semestinya seperti itu. Makanya jangan jadi lilin kita itu. Jadilah bulan. Ya. Jangan jadi lilin, jadilah bulan. Lilin apa yang terjadi? Dia bisa menerangi orang lain, tapi dia hancur sendiri. Karena dia tidak pernah mengerjakan apa yang dia perintahkan. Kalau bulan, maka dia tetap. Ya, mau orang binasa, tidak binasa, dia tetap menerangi orang lain. Dan dirinya tetap terang. Paham maksud saya, Pak? Nah, ini dia. Faman amara ghairahu bil khair walam yaf'alhu aw nahahu 'anil syarr falam yatrukhu dalla 'ala adami aqlihi wa jahlihi. Subhanallah. Barang siapa ada orang yang memerintahkan kepada kebaikan, melarang orang lain akan kemungkaran, tetapi dia tidak mengerjakan kebaikan tersebut, dia juga tidak menjauhi larangan tersebut, ini adalah bukti tentang tidak adanya akal pada dirinya dan kebodohannya. Paham, Pak, maksudnya? Jadi di sini kenapa Allah mengaitkan afala taqilun dengan cuma menyeru. Nyeru kebaikan tapi tidak mengerjakan. Melarang kemungkaran tapi malah paling pertama sebagai pelopornya. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam saya ngobrol asik sama Ayahanda Haji Hamzan tentang pelopor keburukan. Subhanallah. Salah satu yang sangat menarik adalah apabila seorang misalkan dia menjadi pihak yang berwenang. Saya seperti ini sekarang di Masjid Imam Syafi'i, ya, sebagai ketua umum Badan Pengelola Masjid Imam Syafi'i. Sekali saya mengambil keputusan dan itu menggagalkan orang untuk beribadah ataupun mengambil sebuah keputusan yang tidak baik, maka itu akan menjadi warisan bagi saya dalam sebuah kemunduran orang beribadah atau sebuah dosa. Maka hati-hati pihak yang berwenang, yang sekarang lagi gemar-gemarnya orang nyalek-nyalek. Itu banyak loh, banyak dan besar tanggung jawabnya. Sekali Anda salah mengambil keputusan, ya, sekali Anda salah mengambil keputusan, maka mungkin syariat Islam digagalkan gara-gara Anda. Selama itu dosanya siapa yang nanggung? Pelopor yang buat keputusan. Hati-hati. Ya. Hati-hati sekali. Misalkan gara-gara misalkan seseorang menjadi presiden misalkan contoh ya. Kemudian dia mengambil keputusan yang salah. Maka akhirnya keputusan yang salah tersebut terus berlanjut sehingga orang-orang melakukan dosa dengan itu. Dan ini contoh saja ya. Karena pihak yang berwenang itu kan banyak, bukan hanya sekedar presiden. Pokoknya yang mempunyai kekuasaan. Kalau Anda pihak orang yang mempunyai adalah pengambil keputusan, maka hati-hati. Jangan sampai satu keputusan Anda menggagalkan syariat Islam atau melarang orang untuk bersyariat Islam. Paham maksud saya, Pak? Begitu juga Anda sebagai pemimpin keluarga. Jangan sampai Anda ketika di dalam keluarga mengambil sebuah keputusan yang akhirnya anak istri Anda dengan keputusan itu tidak mau taat kepada Allah. Wah, itu dosanya kita yang nanggung. Persis seperti yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yastar'ihi Allahu ra'iyyah yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin 'ala ra'iyyatihi illa haramun 'alaihi raihatul jannah." Tidaklah seorang muslim diberikan kepemimpinan untuk memimpin orang-orang. Pada hari dia meninggal, pemimpin tersebut meninggal. Dalam keadaan dia menipu rakyatnya, menipu orang yang dipimpinnya. Kalau kepala keluarga menipu anak istrinya. Entah itu dengan memasukkan alat-alat yang anak istrinya akhirnya lalai. Entah itu dengan memasukkan, dengan membuat peraturan di dalam rumah yang asri, yang akhirnya anak istrinya lalai dari ketaatan kepada Allah, bahkan cenderung kepada maksiat. Maka kata Rasulullah SAW, haramun alaihi raihatul jannah. Haram bagi yang mencium bau surga. Hati-hati. Ya. Hati-hati para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan asal kita memerintahkan tapi tidak mengerjakannya atau melarang tapi tidak mengerjakannya. Kemarin saya ceramah judulnya kekeliruan orang tua dalam mendidik anaknya. Salah satu faktor kelirunya orang tua yang sangat terbesar adalah mencontohkan yang tidak baik kepada anak. Jamin tidak akan pernah anak Anda sholat tepat pada waktunya jika abah mamanya tidak sholat tepat pada waktunya. Jamin anak Anda tidak akan bersih, tidak akan sopan lisannya kalau seandainya abah mamanya di rumah lisannya sangat kasar. Nyawa juga, Pak. Ternyata anak umur 3 tahun, 4 tahun dengan keluar urat pita suaranya, ternyata yang dia contoh adalah abahnya. Apalagi ketika si abah marah terhadap mama yang melihat anak laki-laki. Ya. Maka tidak heran nanti si anak laki-laki itu mencontoh kelakuan abahnya. Makanya saya pernah nulis, ternyata anakku durhaka gara-gara mencontohku. Ya. Kenapa? Karena ketika dia sang abah memarahi istrinya, semua binatang yang di kebun binatang keluar. Semua perkataan-perkataan buruk dia dengar. Memanggil dengan nama, ya, tidak memanggil lagi dengan kata-kata yang bagus-bagus. Nah, ini terekam oleh sang anak. Maka hati-hati. Ya. Ternyata yang membuat anakku durhaka terhadap ibunya adalah diriku sendiri, yaitu sang suami atau sang bapak. Nah, maka para ikhwah sekalian, seperti yang saya katakan tadi dan Syekh mengatakan, orang yang berakal adalah orang yang apabila dia memerintahkan sesuatu, dia yang pertama kali mengerjakannya. Orang yang berakal adalah apabila yang dia larang akan orang lain terhadap sesuatu, maka dia yang pertama kali menjauhi larangan tersebut. Kalau tidak, dia dinamakan kurang akalnya atau orang bodoh sekalian. Khususan idza kana aliman bidzalik. Terutama kata si fulan tersebut yang memerintahkan ini dan itu mengenal, mengetahui akan kebaikan tersebut. Waqad qamat alaihil hujjah, dan cukup baginya hujjah. Para ikhwah sekalian, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Syekh mengatakan, "Wa hadhil ayatu wa in kanat nazalat fi sababi bani Israil fa hiya 'amatu li kulli ahad." Hadhil ayat, ayat ini meskipun dia turunnya kepada Bani Israil, sebab turunnya, asbabun nuzulnya kepada Bani Israil, tetapi dia umum untuk setiap manusia. Dia umum untuk setiap orang. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, lima taqulun ma la taf'alun. Kenapa kalian mengatakan apa yang kalian tidak perbuat, tidak kerjakan? Sungguh besar murka dari Allah ketika kalian mengatakan apa yang tidak kalian perbuat. Surat apa ini? As-Saff, ayat 2 dan 3. Baik, pada ayat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kemudian Syekh mengatakan, "Walaisa fil ayati annal insan idza lam yakum bima amara bihi annahu yatrukul amra bil ma'ruf." Nah, ini penting. Ya, perhatikan. Tetapi kata beliau, baik surat Al-Baqarah ayat 44 ataupun surat As-Saff ayat 2 sampai 3 tadi, bukan berarti ayat ini bahwasanya manusia jika dia belum mengerjakan apa yang dia perintahkan, maka dia meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini tidak benar pemahamannya. Misalkan, "Ustaz, saya enggak mau berdakwah. Saya masih kotor dirinya." Ya, siapa yang diri kita yang tidak pernah mengerjakan dosa? Paham maksud saya? Orang tidak mau memerintahkan kepada kebaikan, melarang akan kemungkaran, nunggu dirinya dulu untuk menjadi malaikat, baru memerintahkan kepada kebaikan atau melarang kemungkaran. Ini tidak akan mungkin terjadi. Karena manusia tidak lepas dari dosa. Ya, manusia tidak lepas dari apa? Dari dosa. Jadi perhatian, Syekh sekarang menjelaskan kepada kita ayat-ayat yang semisal dengan surat As-Saff ayat 2 sampai 3 atau surat Al-Baqarah ayat 44, bukan berarti kita kalau ingin berdakwah kepada orang lain, ngajak orang lain kebaikan, mencegah dari orang lain kemungkaran, kita harus dulu menjadi malaikat, kita harus suci dulu. Tidak. Paham maksudnya, Pak? Ya. Bukan berarti ayat ini, ya, manusia jika belum mengerjakan apa yang dia perintahkan, misalkan, saya jujur, saya tidak puasa Senin Kemis karena tidak kuat. Ya. Satu dan lain hal tidak kuat. Maka tidak puasa. Lalu apakah saya tidak boleh berdakwah untuk mengajak orang puasa Senin dan Kemis? Ya, itu maksud Syekh. Paham maksud saya? Ya. Nah, seperti itu. Ada orang juga tidak sholat malam, ya. Apakah kemudian dia tidak boleh memerintahkan, mengajak orang untuk tidak sholat, untuk sholat malam? Kan tidak. Ayat ini bukan begitu maksudnya. Ayat ini maksudnya adalah termasuk sesuatu yang tidak masuk akal adalah apabila Anda memerintahkan kepada sesuatu, tetapi Anda tidak mengerjakan sesuatu tersebut. Tetapi bukan berarti maksud ayat ini adalah apabila kita tidak mengerjakan, kita tidak memerintahkannya. Paham maksudnya? Itu dia. Karena kalau tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar, bagaimana? Akan hancur umat Islam. Makanya dalam hadis riwayat Muslim, ya, bahwasanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam nasihat untuk setiap muslim. Memberi nasihat untuk setiap muslim. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memberi nasihat untuk setiap muslim. Harus ada nasihat, kalau tidak hancur agama Islam. Bukankah Bani Israel dan umat-umat terdahulu hancur gara-gara tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar? Jadi kita harus ada, harus bersyukur jika ada teman yang sukanya memerintahkan kepada kebaikan, melarang akan kemungkaran, meskipun dalam bukan hanya perkara ibadah dan akhirat, dalam perkara duniawi. Ya. Dan ini teman-teman sejati. Saya punya guru Ustadz Muhammad Arifin Badri. Subhanallah, itu luar biasa Ustadz itu. Beliau setiap kali duduk dengan saya senantiasa selalu menasihati, "Din, jangan lupa makan. Jangan sampai seperti saya. Nanti mah, sayanya bandel, kena." Kemudian nanti kalau sudah sakit, beliau akan nelpon. Kemarin waktu jatuh nelpon. Subhanallah, luar biasa. Ya. Minum ini, makan ini. Ini orang-orang yang kita butuhkan seperti ini. Ini teman-teman sejati. Ini guru-guru sejati. Ya. Ini para ikhwah sekalian. Setiap enak orang, teman yang paling enak adalah teman yang apabila kita duduk dengannya, dia akan selalu memberikan nasihat kepada kita. Tidak bosan-bosan. Dulu saya pernah punya teman juga dari Sudan. Namanya, lupa saya nama beliau. Setiap kali duduk bersama beliau pasti ngingetin sholat, ngingetin tentang niat tuntut ilmu. Ya akhi, la tansa an-niyah fi talabil ilm. Wahai saudaraku, jangan lupa kita selalu harus memasang niat ketika nuntut ilmu. Kan enak orang-orang seperti ini. Beda dengan orang-orang yang kalau kita duduk bersamanya cuma cerita-cerita sedih. Aduh, istri saya lagi sakit. Aduh, lagi gak enak badan. Aduh, hutang di mana-mana. Ceritanya cuma sedih-sedih begitu aja. Gak pernah ngasih nasihat. Ya. Nah, ini para ikhwah sekalian. Jadi intinya pertama, ya, kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani cuma bisa menyeru, tidak mengerjakan. Dan ini yang ke-10. Ya. Tetapi harus ingat juga bahwasanya memerintahkan kepada kebaikan, melarang akan kemungkaran harus juga dilakukan oleh yang memerintah tersebut dan yang melarang tersebut. Tetapi kebalikannya lagi, bukan berarti kita tidak melarang dan tidak mencegah, tidak memerintahkan kalau belum mengerjakannya. Paham maknanya? Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup kiranya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu alam. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Ya. Ada ungkapan amar ma'ruf nahi mungkar ini disebutkan juga ada hadis qudsi apakah memang ada hadis kunci itu yang mafhumnya itu begini, Allah memerintahkan seorang malaikat untuk menghancurkan satu kota atau karya. Singkatnya, malaikat itu memohon kepada Allah, ya Allah kalau bisa di tempat lain saja. Kenapa malaikat? Karena ada abid, ahli ibadah. Ahli ibadah. Kata Allah, justru dialah yang lebih dulu dihancurkan karena tidak amar ma'ruf nahi munkar. Apakah betul itu? Ada hadis kudsinya. Saya Allah wa'alam. Saya enggak tahu. Hadis kudsi yang disebutkan saya tidak tahu. Dan ketidaktahuan saya mungkin ada ya Pak. Saya tidak tahu. Yang jelas amar ma'ruf nahi munkar itu penting sekali dalam Islam. Cuma tentunya amar ma'ruf nahi munkar harus ada ilmunya juga. Jangan asal hancur ya. Jangan makanya para ulama mempunyai kaedah di dalam amar ma'ruf nahi munkar, kaedah yang mereka sangat sepakati, amar ma'ruf kita atau nahi kita terhadap kemungkaran tidak mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Kalau nahi munkar mendatangkan kemungkaran yang lebih besar, maka tidak akan bermanfaat. Wallahu a'lam. Nah, silakan. Pertanyaan dari Radio Gema Madinah FM Martapura. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, apakah bila kita memberi salam kepada Rasulullah dan kedua sahabatnya dengan berdoa sekitar jaraknya 2 meter? Apakah Ustaz, saya mau tanya, apakah bila kita memberi salam kepada Rasulullah dan kedua sahabatnya dan berdoa dengan jarak sekitar 2 meter dari raudah masih mendapat keutamaan raudah? Karena sangat sulit sekali bagi wanita untuk masuk ke raudah. Raudah, Rasulullah SAW bersabda, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Di antara, subhanallah, ini pertanyaan mengingatkan saya kepada tanah suci. Saya entah hari-hari ini sangat sekali rindu. Antara rumahku yang sekarang kuburan beliau dengan mimbarku terdapat raudhatun min riyadil jannah, terdapat kebun-kebun surga. Berarti jarak batasan raudhah adalah antara kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekarang ya dengan mimbarnya. Nah, itulah raudhah. Adapun kalau seandainya saya tidak tahu tepatnya di mana perempuan tersebut berada, ya, yang jelas jarak antara mimbar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sekarang kuburan beliau itu adalah raudhatun min riyadil jannah. Ya, itu adalah raudhatun min riyadil jannah. Tetapi saya katakan, kalau seandainya ada seorang yang dia sudah berusaha untuk ke raudhah, maka para ikhwah sekalian, dia tidak mampu, maka tidak wajib untuk pergi ke raudhah. Tetapi dia bisa beribadah di Masjid Nabawi dengan sebanyak-banyaknya. Nah, di sini sebagian ulama membicarakan permasalahan mana yang lebih utama. Apakah kita beribadah di raudhah atau kita beribadah di Masjid Nabawi di selain raudhah? Beribadah di raudhah penuh dengan kesesakan, sholat tidak khusyuk, berdoa tidak nyaman, dan sedangkan beribadah di Masjid Nabawi di selain raudhah, ya, bisa dengan khusyuk, dengan nyaman, dan dengan hadir hati. Maka jawabannya pada, karena kenapa saya ungkapkan permasalahan ini? Karena sebagian orang terlalu berlebihan. Dia sudah di raudhah kemudian tidak memberikan kesempatan kepada kaum muslim yang lain yang datang dari jauh-jauh untuk merasakan juga raudhah. Sidin behini aja di situ. Mulai subuh sampai subuh lagi. Ya, kasihan orang-orang, ya. Mau sidin ditendang orang, mau sidin ada yang sembahyang di punggung sidin, ya. Mau sujudnya nyaman atau tidak nyaman, sempurna tidak sempurna, yang penting saya di raudhah. Apalagi pas sholat wajib, ya. Raudhah untuk saat sekarang bukan sab pertama. Dia adalah sab sekian, mungkin sab ke-10 lebih. ya. Maka kalau untuk sholat wajib lebih baik kita lebih ke depan, karena saf pertama di depan dari raudhah. Ini pada ikhwah sekalian. Jadi sebagian ulama mengatakan kalau sudah sekali ke raudhah, maka berikan kesempatan untuk yang lain, dan dia beribadah di tempat Masjid Nabawi yang lain yang begitu luasnya, dia bisa lebih hadir hati, khusyuk beribadah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti yang saya katakan tadi, jawaban kepada perempuan tersebut adalah apabila dia berada di antara rumah Rasulullah yang sekarang kuburan beliau dengan mimbarnya, itulah raudhah. Ya, kalau seandainya pun tidak berada di situ, berarti ya bersabar dan kemudian beribadah dengan baik, karena kita diperintahkan untuk mendatangi Masjid Nabi, bukan hanya raudhah saja, Masjid Nabi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid." Janganlah engkau bersusah-susah bepergian kecuali kepada tiga masjid. Al-Masjidil Haram wal Masjidil Aqsa wa Masjidi hadza. Masjidil Haram Mekah dan Masjidil Aqsa dan masjidku ini. Jadi masjid ya yang kita tuju itu masjid. Nah, seperti itu. Kemudian juga terdapat kekeliruan ketika pergi ke kota Madinah, subhanallah. Terbayang indahnya pagi di kota Madinah. Termasuk kekeliruan ketika berziarah ke kota Madinah adalah bahwa ada semacam asumsi dan persepsi bahwa haji dan umrah tidak akan sempurna ketika seseorang tidak pergi ke kota Madinah. Ini keliru. Kalau ada orang pergi ke kota Mekah mengerjakan umrah dan haji, kemudian setelah itu dia pulang lagi ke Indonesia, sah haji dan umrahnya. Akan tetapi kita kenapa ada program ke Mekah dulu, kemudian ke Madinah, atau ke Madinah dulu, kemudian ke Mekah, karena menggunakan kesempatan dua kota suci tersebut. Tetapi tidak ada keterkaitan sahnya ibadah umrah dan haji kita. Nah, kemudian yang kedua, yaitu yang perlu diperhatikan ketika berziarah ke kota Madinah adalah, yang kita tuju pertama kali ke kota Madinah adalah Masjid Nabawi. Masjid Nabawi, karena berdasarkan hadis tadi, ya, bukan kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ikutan dari ketika kita pergi ke Masjid Nabawi, karena di situ ada kuburan, maka kita datangi kuburan beliau. Salawatullah wasalamuhu wa barakatuhu alaihi. Nah, ini perlu diperhatikan hal-hal seperti ini. Mungkin pada suatu ketika saya ingin ya, bapak-bapak sekalian, Ustaz, tolong stop kajian tafsirnya, kita ada judul tematik nih, apa yang dibutuhkan ya, misalkan menjaga lisan, misalkan ada permintaan tata cara adab ziarah ke Mekah dan Madinah. Nah, itu kan banyak permasalahannya, tematik namanya ya, karena saya tidak punya kesempatan untuk tematik, saya semuanya kajiannya kitab. Tapi kapan-kapan kita akan saya memberi waktu untuk tematik, terutama yang jamaahnya hadir banyak. Coba dipikirkan, mungkin sebulan sekali kah ya, atau kapan, dua minggu sekali kah. Nah, ini bagiannya Pak Mukhlis hafizahullah taala, mudah-mudahan Allah menjaga beliau. Ada lagi pertanyaan yang lain, silakan dari radio ya, silakan Pak. Terima kasih Pak Ustaz. Tadi Pak Ustaz menjelaskan bahwa apabila kita ketinggalan rukuk di pada saat pertama, maka itu gugur rakaatnya, harus diganti dengan rakaat yang baru, rakaat kedua. Yang kami tanyakan, bagaimana kalau itu terjadi pada rakaat kedua atau rakaat ketiga, apakah sama gugur? Sama hukumnya Pak. Jadi sama hukumnya. Kalau seandainya yang terjadi seperti itu rakaat kedua, mungkin sidin ini ya pikirannya kemana, akhirnya pas habis membaca surat langsung Allahu Akbar, sujud langsung. Ya, sujud langsung. Itu kalau sudah sampai dahinya, sampai dia sempurna Pak sujudnya, maka tidak boleh lagi bangun. Tapi kalau belum sempurna, meskipun tangannya sudah memegang ini misalkan, lututnya sudah di bawah misalkan, boleh dia langsung kembali ruku, ya. Nah nanti kalau itu, kalau bisa dia kembali, dia nanti sujud sahwi, ya, karena ketinggalan sesuatu. Nah kalau di rekaat kedua seperti itu, sama rekaat keduanya berarti dianggap tidak ada. Lalu dia nambah itu dianggap, tambahan itu dianggap sebagai rakaat kedua. Meskipun berarti dia sholatnya berapa rakaat? 5 misalkan. Paham ya? Seperti itu. Wallahu a'lam. Kenapa? Tetap sujud sahwi ini wallahu a'lam tidak ya. Karena dia ketinggalan rakaat. Ketinggalan rukun maksud saya. Tidak perlu sujud sahwi. Wallahu a'lam. Dan sudah kita tambal kan? Karena gini, bedanya ketinggalan wajib itu bisa ditambal dengan sujud sahwi. Ketinggalan rukun gak bisa ditambal. Harus batal sholatnya, diganti dengan yang lain. Itu bedanya antara ketinggalan rukun dengan ketinggalan apa? Wajib. Demikian. Kita cukup ada? Silakan. Satu lagi Ustaz. Ustaz, apakah kita sebagai umat muslim yang hidup di zaman sekarang bisa apa enggak memohon kepada Allah agar mati syahid? Dan bagaimana cara mati syahidnya umat zaman sekarang? Ya, saya anjurkan kepada yang minta seperti ini, mohon kepada Allah, minta agar mati syahid. Dan mati syahid banyak macamnya. Tidak hanya berjihad di jalan Allah, menuntut ilmu, meninggal dalam keadaan husnul khatimah, ya, yang meninggal dalam keadaan sakit perut itu syahid, yang meninggal dalam keadaan tenggelam itu syahid, yang meninggal dalam keadaan terbakar itu syahid. Banyak sekali, ya. Lebih baik katakan ya, meminta kepada Allah agar meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya, seperti itu. Kadang-kadang kita meminta untuk berjihad di jalan Allah, tapi ternyata pas ada kesempatan jadi takut. Ya. Jadi takut. Demikian, wallahu a'lam. Meninggal kena petir. Saya belum tahu dalilnya, Pak. Karena yang saya sebutkan tadi ada dalilnya. Ya, saya pernah nulis buku judulnya Ringkasan Penyelenggaraan Jenazah. Di situ ada saya sebutkan tanda-tanda orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah berdasarkan dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah. Di antaranya yang saya sebutkan tadi, meninggal karena penyakit TBC, meninggal karena penyakit perut, ibu yang baru melahirkan, anaknya lahir, ibunya meninggal, itu mati syahid, ya, meninggal dalam keadaan berkeringat dahinya, meninggal dalam keadaan beramal soleh, itu mati syahid. Demikian. Kenapa? Oh ya, meninggal karena runtuh bangun longsor masuk di dalamnya. Nah, itu. Tapi untuk petir saya belum dapatkan. Mungkin ada yang tahu petir? Saya belum dapatkan. Ya cukup kiranya. Ahli ibadah. Oh yang tadi, yang mati syahid tadi. Kalau yang jelas begini, kalau seandainya dia ahli ibadah, tentunya akan insyaallah ta'ala diwafatkan dalam keadaan baik ya, karena dia istiqamah dalam ibadahnya. Nah kalau seandainya dia misalkan meninggal dalam keadaan, disebut saja hari Jumat, ya, sebagian ulama mensahihkan hadisnya dan wallahu alam hadisnya itu sahih. Meninggal hari Jumat, kemudian dia ternyata bukan ahli ibadah. Maka itu mungkin penglihatan kita. Mungkin dia ahli ibadah di tempat yang lain. Atau mungkin ada ibadah yang dia miliki yang bisa menutupi semua kekurangannya. Ini kita tidak tahu. Atau ya, yang kedua, dia adalah orang yang tidak mensyirikkan Allah sama sekali. Dia mungkin kelihatan maksiat atau ibadahnya biasa-biasa saja, tetapi kok bisa meninggal dalam keadaan indah seperti itu? Nah, itu banyak indikasinya, Pak. Mungkin dia pernah mengerjakan kebaikan yang sangat luar biasa, ikhlas karena Allah, kemudian sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya katakan, sering saya katakan, kita yang bermanhaj salaf ya, jangan sampai pernah ujub kepada orang lain. Sudah jenggotan, celana di atas dua mata kaki, akhirnya orang lain kita anggap amalannya tidak diterima. Kita malah kalau melihat orang yang beramalnya tidak benar, tidak sesuai dengan ajaran Islam, kita ingin menasihatinya. Bukan berarti ingin menasihati itu kita berarti ujub. Kita berarti merasa paling benar, itu tidak benar. Ya, mungkin saja orang tersebut memiliki amalan yang sangat diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.